Sekiranya aku duet denganmu, apakah harus ada hati yang terluka? Ora ono. Tenan. Tenan ora ono. Sumpah. Areke lo gak nyawang. Tenan. Gak nyawang. Satu lagu untuk Latas tercinta. Hanya sebatas memandang, walau kita pernah sama-sama sayang. Oh! Mas Gary juga buat Miss Rena lo ya.